MC, Timur MC, Evan MC. Selalu jaga ingat Ade nona nama siapa tinggal di mana kata jatuh cinta liapa Ade nona Ade bikin kakak jadi lali Ade tiga ya Ade paling manis gaya si paling sadis kening kabal hidung tinggi tertampal tak tahan kakak pehari per Ade nona tanya Ade nama siapa buang rasa malu harap kakak mau bertanya dengan senyum manis Ade bilang nama Ade nama Olivia kakak jatuh Ade nona bikin kakak tak gila siang malam selalu kakak bisa tidur Ade nona bikin kakak mau hancur Ade tega ya bikin kakak mau basoso cari jalan siapa tahu di sana kakak cinta bagaikan nyala api walau disiram dengan air cinta takkan mati walau banyak halangan dan rintangan menghalangi wujud Ade. Ade nona bikin kakak tak gila siang malam selalu kakak ingat sampai kakak tak bisa tidur Ade nona kamu Ade nona di hati kakak tara akan berganti per Ade nona sungguh-sungguh mati Ade nona kakak cinta tara bisa mau bapoya perbatin kakak I love you satu kata cinta cuma per Ade nona saja Ade Olivia kakak cinta cuma per nona saja Ade nona bikin kakak tak gila siang malam selalu kakak ingat sampai-sampai kakak tak bisa tidur Ade nona kakak mau hancur Ade nona bikin kakak